gembira. Wala tunafiru, dan jangan membuat mereka lari. Muttafaqun alaih. Hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jamaah sekalian, hadis ini dicantumkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam bab ini, menjelaskan bagaimana sifat dakwah itu, ya, bagaimana kita seharusnya berdakwah dan bagaimana kepribadian seorang dai. Hadis ini jemaah sekalian diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ada hadis yang semacam ini diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari diceritakan bahwa hadis ini adalah wasiat, ya, pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau pesankan kepada Abu Musa sendiri dan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ketika keduanya diutus ke negeri Yaman. Jadi kalau dalam hadis Anas ini tidak diterangkan apa sebab perkataan Rasulullah SAW ini, dan mungkin juga memang Nabi kita SAW memberikan pesan ini secara umum, ya, karena dari sini bentuknya adalah bentuk jamak, yassiru wala tu'assiru. Adapun dalam hadis yang diceritakan oleh sahabat Abu Musa Al-Asy'ari itu menggunakan bentuk musanna, perintah kepada dua orang, karena memang dua orang yang diberikan pesan dengan pesan yang seperti ini adalah Abu Musa Al-Asy'ari dan sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhum. Pilihan yang dipilih oleh Rasulullah SAW untuk mengemban satu amanah yang besar, bertemu dan memperkenalkan Islam kepada Ahlul Kitab di negeri Yaman, dan dengan berkah Allah Subhanahu Wa Taala dan taufiknya, dan dengan usaha yang keras dan sungguh-sungguh dari kedua sahabat yang mulia itu, maka Ahlul Yaman pun akhirnya mengenal Islam dan masuk ke dalam agama yang mulia ini. Kedua sahabat itu diberikan pesan dengan pesan yang seperti ini dan tambahan satu pesan lagi. Ya, kalau dalam hadis Abu Musa dikatakan basyira yassira wala tu'assira, basyira wala tunaffira, lalu tatawa'a wala takhtalifa. Pertama adalah yassira wala tu'assira, hendaknya kamu berdua memudahkan dan tidak mempersulit. Basyira, berikanlah kabar gembira. Wala tunafira, dan jangan sampai membuat mereka lari. Lalu pesan berikutnya, tatawa'a, hendaknya kalian berdua selalu sepakat. Ya, tawa'a, tawa'a yutawi'u, itu artinya wafaqa yuwafiqu, sesuai, sepakat. Hendaknya kamu berdua selalu sejalan, sepakat. Wala takhtalifa, jangan sampai kamu dua berselisih, bertengkar. Ya kan, masalah kalau dua ini, ya, duta yang diharapkan bisa menyebarkan Islam, lalu dua-duanya saling mentahzir, ya, saling membuat orang takut dengan dai yang satunya. Ya, kalau ada persaingan antara dai, ini yang kadang membuat objek-objek dakwah justru bingung dan akhirnya lari dari kedua-duanya. Tidak ke A atau tidak ke B. Atau mungkin ke A dan memusuhi B, bukan memusuhi dakwah, memusuhi orangnya dan sebaliknya. Dan itu di antara pesan yang dipesankan oleh Nabi SAW kepada kedua sahabat itu adalah untuk senantiasa bersepakat, untuk senantiasa sejalan, dan menghilangkan perselisihan-perselisihan yang tidak perlu. Dan dengan itulah, ya, dakwah bisa berhasil. Jemaah sekalian, dalam sebagian riwayat ada lafaz yang lebih dekat dengan kata-kata wala tunafiru. Ya, kalau kita lihat di sini, Nabi Muhammad SAW menyebutkan perintah dan kemudian menyebutkan kebalikannya, larangan dari kebalikannya. Yang pertama, yassiru wala tu'assiru. Ya, jadi yusr itu artinya mudah. Usr ya tanpa ya dengan hin ya itu artinya sulit. Ya makanya dalam ayat inna ma'al usri yusra ya. Jadi dengan kesulitan ada kemudahan. Al-usr sulit, yusr mudah. Jadi Nabi kita SAW mengatakan yassiru wala tu'assiru, permudah dan jangan persulit. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, kenapa sampai Nabi kita SAW perlu menyebutkan wala tu'assiru? Kenapa tidak cukup saja yassiru? Karena kata-kata wala tu'assiru itu maknanya kurang lebih sama. Karena larangan dari kebalikannya. Padahal kaidah juga mengatakan, ya ada satu kaidah yang perlu untuk selalu kita ingatkan, bahwa al-amru bishi an-nahyu an diddihi. Ketika sesuatu diperintahkan, maka lawannya itu kebalikannya dilarang. Ya, jadi ketika ada sesuatu diperintahkan, maka berarti lawan dari perintah itu dilarang. Ya. Jadi seperti disuruh mempermudah, berarti lawannya jelas dilarang, yaitu mempersulit. Ya. Karena itu kenapa sampai perlu Nabi kita SAW mengulangi lagi dengan kata-kata wala tu'assiru, padahal kata yassiru sama saja dengan wala tu'assiru. Ya, kata Imam Nawawi rahimahullah taala ini sebagai ta'kid, ya, sebagai penegas, penguat, agar jangan sampai ada di antara kita yang mengatakan, kan saya sudah pernah mudahkan. Jadi seakan-akan Nabi kita SAW menjadikan, ya memesankan, jadikan ini selalu sifatmu dalam berdakwah. Artinya selalu mempermudah dan jangan sekali-kali mempersulit. Ya. Karena itu perlu dikatakan, yassiru wala tu'assiru. Karena kalau sekedar yassiru, mungkin seorang mengatakan itu sudah pernah mempermudah. Tapi sekarang sudah saatnya untuk saya persulit. Ya. Karena itu Nabi kita SAW mengatakan, yassiru wala tu'assiru. Ya, ini bahwa selalu saja dakwamu seperti itu. Kemudian perintah kedua dan larangan kedua adalah basyiru, berikan kabar gembira, wala tunafiru. Dalam sebagian riwayat ada kata-kata, dan ini yang lebih sesuai kalau mau lihat lawannya, ya. Dalam riwayat dikatakan sakinu wala tunafiru, ya, sakinu wala tunafiru. Apa artinya sakinu dari kata-kata sakinah, ya? Apa artinya sakinah? Tenang, tentram. Jadikan mereka tenang dan tentram, jangan sampai mereka lari darimu, ya. Jadikanlah objek-objek dakwahmu itu, mereka-mereka yang kamu mau dakwah itu, tenang, tentram, mau selalu bersamamu, jangan sampai menyebabkan mereka itu lari. Jadi dari sisi bahasa, lafaz ini lebih tepat, yaitu sakinu wala tunafiru. Tapi bukan berarti lafaz yang kita sekarang baca ini salah. Basyiru wala tunafiru. Karena basyiru artinya berikan kabar gembira. Sebenarnya lawan dari basyiru, apa? Apa biasanya lawan dari basyiran? Nadhiran, ya. Basyiran wa nadhira, ya. Jadi lawan dari basyir sebenarnya nadhir. Berikan peringatan, membuat takut. Jadi kalau dari sisi bahasa sebenarnya basyiru wala tunziru atau wala tunaziru. Tapi intinya sama, ya, kata ulama kita intinya sama. Karena ketika kita membuat orang takut, maka dia akan lari. Ya. Jadi Nabi kita menyebutkan basyiru wala tunafiru. Tunafiru itu artinya natijah paling akhir, ya, hasil yang terakhir ketika kita suka buat takut-takut orang. Ya. Orang yang suka kalau dia dikasih takut-takut, dia akan lari dari kita. Ya, dan ini bedanya jemaah sekalian antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ketika seorang hamba takut kepada Allah, maka dia lari kepada Allah. Ya. Adapun ketika kita takut kepada manusia, kita lari dari manusia tersebut. Ya. Karena seorang hamba Allah yang sangat takut kepada Allah sangat nampak dari kedekatannya dia kepada Allah. Fafirru ilallah. Semakin takut kita kepada Allah, maka kita senantiasa menjadikan Allah tempat berlindung kita. Kita selalu lari menuju kepadanya. Adapun kalau kita takut kepada manusia, maka kita akan lari darinya. Ya, nafiru minhum. Karena itu Nabi kita SAW mengatakan, basyiru wala tunafiru. Berikanlah kabar gembira, jangan sampai membuat mereka itu lari darimu. Jemaah sekalian, hadis ini sebagaimana kita sebutkan disampaikan oleh Nabi kita SAW ketika mengutus Mu'ad bin Jabal dan Abu Musa ke orang Yaman yang masih berstatus ahlul kitab sebelum diutus itu. Dengannya, hadis ini perlu dipahami bahwa bagaimana memperlakukan hadis ini. Hadis ini jamaah sekalian tidaklah berarti agama itu kita mau mudah-mudahkan. Karena pada hakikatnya agama ini sudah sangat mudah. Ad-dinu yusrun. Dan kalau kita ya mau mengkaji ayat-ayat, mengkaji syariat kita, dan kita bandingkan dengan syariat-syariat terdahulu, tidak ada yang paling pertengahan, tidak ada yang paling mudah melebihi agama kita ini. Tidak Yahudi, tidak Nasrani, apalagi agama-agama yang bukan Samawi. Karena pada hakikatnya agama ini mudah, sehingga tidak dibenarkan mempermudah-mudah agama ini. Tapi ini dalam konteks apa kita mempermudah? Adalah dalam mendakwahkannya. Bukan syariat yang kita ubah, tapi bagaimana kita mentransfer syariat ini, atau kita memberikan syariat ini, menyampaikan syariat ini kepada orang-orang. Kita harus menyampaikan secara tadarruj, ya, secara bertahap. Sedikit demi sedikit. Karena itu kalau kita baca rinciannya, ketika Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu diutus, pertama kali disuruh apa? Syahadat. Itu yang paling penting dulu, syahadat dulu. Bereskan dulu syahadat. Kalau sudah selesai, baru dia dikatakan Islam. Lanjutkan dengan sholat. Ya. Kalau sholatnya sudah beres, ya baru selanjutnya. Ya, karena selanjutnya kan zakat. Zakat ini nanti sekali dalam setahun. Tidak ada masalah. Ya, puasa juga begitu. Haji bahkan sekali dalam seumur hidup. Nabi kita SAW ajarkan bagaimana tahapan-tahapan dalam berdakwah. Jadi arti dari hadis ini adalah bagaimana kita bertahap dalam berdakwah. Jangan sampai orang lari dari dakwah kita. Kepada siapa kita perlakukan hal yang seperti ini? Paling tidak kepada tiga jenis manusia, kata ulama kita. Masalah yang seperti ini tepat kita berlakukan kepada tiga golongan manusia atau tiga jenis mad'u kita. Yang pertama adalah kepada orang yang hadithu ahdin bil Islam. Orang yang baru masuk Islam. Orang seperti itu jemaah sekalian tentu saja ya agama ini masih sangat asing baginya. Maka orang yang seperti itu tidak boleh kita jejali dengan hal-hal yang sangat rumit dan kita langsung berikan semua syariat ini yang begitu sempurna. Tapi secara bertahap. Ya. Walaupun dia masuk dalam lingkungan kita, ya. Artinya jangan karena kita ya lingkungan yang alhamdulillah ya kondisi kita alhamdulillah ya secara umum sudah mengenal sunnah dengan baik ya dari segi pakaian, penampilan dan sebagainya. Ada yang baru masuk Islam, begitu kita dengarkan dia syahadat, langsung kita bilang ingat potong ya celanamu besok ya. Jadi seperti yang dulu ya, ada ikhwah ada yang masuk Islam di sini. Kemudian tidak ada seperti itu. Jangan sampai baru keluar di situ ada ikhwah yang suntare, ingat besok sudah mesti potong celana, ya. Enggak. Kita mesti ajarkan secara bertahap, ya. Jadi kepada orang yang baru kenal Islam, ajarkanlah yang paling asas. Jangan sampai dia membuat lari. Bahkan seharusnya kita jelaskan bagaimana keindahan Islam. Islam yang indah, ya, bagaimana ukhuwah, bagaimana kemudahan-kemudahan dalam syariat Islam. Ada selalu jalan keluarnya, ya. Tentu saja jalan keluar yang telah memang diatur dalam syariat Islam ini, ya. Dan begitu banyak keindahan-keindahan Islam yang tidak akan didapatkan dalam syariat yang lainnya. Tentu saja dengan memesankan dua masalah yang paling penting yang tidak boleh kita tunda pembahasannya, penyampaiannya, yaitu salat syahadat dan salat. Ini tidak boleh ditunda lagi. Adapun masalah zakat, puasa, dan haji nanti pada waktunya. Ya, dan yang lainnya juga akan menyusul. Tapi kalau ini tidak boleh ditunda. Pada waktu itu juga kita sampaikan. Karena dua inilah standar keislaman seseorang. Jadi ini jenis pertama. Ini yang kita sampaikan basyiru wala tu'asir, yasiru wala tu'asiru, basyiru wala tunafiru, atau sakinu wala tunafiru. Yang kedua, kata ulama kita adalah orang yang hadithu ahdin bil iltizam, ya, atau hadithu ahdin bil ma'fiyah. Orang yang baru berpindah dari ma'fiyat kepada ketaatan, artinya baru mau taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang mungkin selama ini adalah orang yang selalu pecandu narkoba waliyadzubillah, ya, selalu minum minuman keras, ya, pezina waliyadzubillah, dan dosa-dosa besar yang lainnya. Jika dia telah terbiasa dengan seperti itu, lalu Allah membukakan pintu hidayah kepadanya, maka jadikanlah dia sebagai objek dakwah kita yang paling kita rahmati, kita sayangi, dan kita sampaikan hal-hal yang bisa menyejukkan hatinya, menguatkan keiltizamannya, dan jangan langsung kita berikan hal-hal yang bisa membuat dia lagi-lagi. Dan perlu diingat jemaah sekalian, kisah 99, kisah pembunuh 99. Ya, ketika Allah memberikan kepada dia kesadaran untuk bertobat, dia mau bertobat, tapi ya, ketika dia tanya seorang yang rajin ibadah tapi tidak tahu tabiat syariat ini, ketika dia tanya apakah saya punya peluang bertobat padahal setelah membunuh 99 orang, ya, orang sudah mengatakan jangankan 99, satu saja Allah sudah sebutkan sebagai ghadab, ya, jahannam, dan begitu banyak ancaman-ancaman bagi pembunuh. Ya, apa ikut 99? Ya, dan satu saja ya dianggap seperti membunuh semua manusia. Apa ikut 99? Tidak lagi pintu tobat bagimu. Nah, karena marah, maka dia masih ada hamiyah jahiliyahnya, ya, baru berpindah dari tobat kepada ketaatan, sehingga dia akhirnya menggenapkan, ya, menjadi 100 nyawa yang dia layangkan, ya. Waliyadzubillah. Dan akhirnya ketika ada seorang alim yang menyampaikan secara lembut dan memberikan kabar gembira dan memberikan tasyji', targhib, motivasi yang baik kepadanya, akhirnya dia mau masuk, dia akhirnya mau untuk, ya, bertobat dan mendapatkan arahan-arahan yang sangat baik dari alim tersebut. Ini diantara contoh jemaah sekalian. Jadi orang yang baru kenal iltizam perlu secara bertahap, walaupun tidak dipungkiri ada saja sebagian orang yang Allah ketika memberikan hidayah kepadanya, Allah langsung menjadikan hatinya begitu kuat untuk memegang teguh agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ada saja di antara sahabat yang baru masuk Islam, belum beramal yang lainnya kecuali jihad, sudah mendapatkan syahadat fi sabilillah, padahal belum mendapatkan atau belum pernah sholat sama sekali. Ya, karena belum waktu sholat, lalu dia sedang di ma'rakah jihad, dan dia mendapatkan hidayah dan akhirnya dia mati syahid fi sabilillah. Ada saja di antara sahabat yang begitu kenal Islam, membenci semua kemungkaran yang pernah dilakukannya, khamar-khamarnya, zina-zinanya, semua perbuatan-perbuatan maksiatnya dia sudah begitu risih untuk melakukannya, jijik melakukannya, tidak mau lagi memikirkan amal-amal maksiat itu, dan mau langsung berubah menjadi seorang yang paling iltizam, melebihi sahabat-sahabat yang mungkin duluan masuk Islam. Ada saja di antara orang-orang seperti itu. Tapi kaidah kita dalam syariat ini adalah al-ibratu, ya, dalam bahasanya an-nadir la hukma lahu, ya, yang sedikit itu tidak boleh jadikan standar hukum. Kita mesti melihat kebanyakannya. Kebanyakannya orang yang baru kenal ketaatan, kenal iltizam, itu masih perlu didakwai secara bertahap. Makanya kuatkan ini satu metode dakwah yang perlu untuk kita pahami dengan baik. Kita bersikap bijak kepada mereka yang seperti itu. Golongan yang ketiga, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, yang perlu untuk kita berlakukan seperti ini adalah anak-anak. Ya, anak-anak yang baru balik, ya, baru dari umur, ya, berpindah ke umur akil balik. Anak-anak yang seperti ini, ya, perlu diberikan secara bertahap, ya. Bagus juga, ya, kita sangat senang melihat, ya, anak-anak kita kalau sudah sejak kecil masya Allah penampilannya sudah tamam, ya, istilahnya sudah pas betul, ya, artinya istilah bias orang salafi cirik sudah, ya, penampilannya sudah tidak isbal, sudah gini dan sudah gitu, ya, kita gembira. Tapi anak-anak kan ya tidak semua yang bisa, dan umumnya anak-anak itu ya masih suka main-main, masih suka begini dan gitu, sehingga perlu secara bertahap kita sampaikan ya syariat ini. Jangan membuat anak kita sampai lari dari syariat ini. Ini sama sekalian maksud dari hadis ini. Dan kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang berkaitan dengan rifq, hadis ini jamaah sekalian sudah pernah dibahas ya maknanya dalam beberapa atau dua pertemuan yang lalu ya, kalau tidak salah ingat, ketika kita membahas masalah-masalah rifq. Inti dari hadis ini, hadis ke-638 dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man yuhram ar-rifqu yuhram al-khaira kullu au kullah." Siapa yang diharamkan darinya, artinya tidak diberikan kepadanya sifat kelembutan, maka berarti dia tidak diberikan kebaikan secara keseluruhan. Jadi sifat lembut ini adalah modal utama untuk semua jenis kebaikan. Siapa yang tidak diberikan sifat kelembutan, maka berarti tidak diberikan model untuk berbuat kebaikan. Jamaah sekalian, hadis ini ya menjelaskan kepada kita bahwa ada saja orang yang dicegah dari kebaikan, ya. Waliyatubillah. Sama dengan hadis yang kemarin kita sebutkan. Ada saja orang yang kata Rasulullah SAW dicabut darinya sifat belas kasih, sayang kepada orang lain, termasuk sayang kepada anak kecil, ya. Ketika siapa orangnya? Toko Badu itu? Hah? Enggak. Yang lain yang tidak cium anaknya? Ada yang ingat? Aqra bin Habis. Ya, ketika Aqra bin Habis radhiyallahu ta'ala anhu, ya, beliau ketika mengatakan saya tidak pernah mencium anak saya yang 10 orang itu, Nabi SAW mengatakan, apa yang saya harus lakukan jika Allah telah mencabut rasa kasih pada hatimu, ya, waliyadzubillah. Ya. Jadi ada saja orang yang dicegah dari kebaikan. Satu modal kebaikan tidak dimilikinya. Ya. Bahwa sifat pemberani juga adalah satu sifat yang sangat mulia. Jika dicabut dari diri seseorang, maka dia diharamkan dari banyak kebaikan. Maka jamaah sekalian, karena itu sifat ar-rifq ini sifat kelembutan, sifat yang perlu untuk kita jaga agar kita bisa mendapatkan banyak kebaikan. Ini sudah kita bahas. Sekarang sebagai penutup, ya, saya akan membahas hadis yang ke-639. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan, ada seorang laki-laki, qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ausini, berikan nasihat kepadaku. Qala la taqdab, beliau mengatakan jangan marah. Faraddada miraran, orang itu mengulangi 3 kali. Qala la taqdab, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan jangan marah. Rawahul Bukhari, hadis ini hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari. Hadis ini jemaah sekalian sebenarnya sudah pernah disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab ini juga, di hadis yang ke-48, ya, bab tentang kesabaran. Ya, kitab kesabaran, salah satu bab yang paling awal. Ya, hadisnya bernomor 48. Berarti hadis itu sudah pernah kita bahas, tapi mungkin tahun 2000, ya. Sebagian ikhwan mungkin belum lahir waktu itu, ya. Yang masih muda. Jadi kan itu kita perlu ulangi sedikit, ya. Kita perlu ulangi walaupun hadis ini juga sebenarnya ada dalam kitab Al-Arba'in, ya, hadis yang ke-16. Cuma mungkin juga sebagian jamaah belum mendengarkan pembahasannya. Tidak apa-apa, ya, kita ulangi sedikit di waktu yang sisa ini. Hadis ini jamaah sekalian, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan, ada seorang laki-laki. Siapa laki-laki ini? Ada beberapa kemungkinannya. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa ada sahabat yaitu Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi, ya, pernah datang kepada Rasulullah SAW dan minta kepada Rasulullah untuk dinasihati dengan nasihat yang singkat dan bisa diperpegangi, ya. Maka Nabi SAW memesankan untuk tidak marah. Hal yang sama juga pernah diminta oleh Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, dullani ala amalin yudkhilunil jannah. Masukkan, tunjukkan kepada ku satu amalan yang bisa memasukkanku ke surga. Nabi SAW berpesan untuk tidak marah. Pernah juga Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bertanya seperti ini. Dullani ala amalin au akhbirni bi amalin. Ya, tunjukkan kepadaku satu amalan yang jika aku amalkan maka aku tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala atau yubaiduni an ghadabillah, yang bisa menjauhkanku dari murka Allah. Dan kebanyakan ulama memilih orang ini sebenarnya adalah sahabat yang bernama Jariyah bin Qudamah. Ya, sahabat ini atau laki-laki yang datang adalah Jariyah bin Qudamah, karena dari semua periwayatan yang paling sahih periwayatannya, yang diriwayatkan Imam Ahmad dan lainnya, bahwa laki-laki yang datang ini bertanya seperti ini dan diberikan jawaban oleh Rasulullah SAW dengan jawaban yang seperti ini, dialah Jariyah bin Qudamah radhiyallahu anhu. Siapapun orangnya jemaah sekalian, hadis ini perlu kita pahami bahwa masalah tidak marah masalah yang sangat penting. Karena Nabi kita SAW telah memesankan dengan pesan ini kepada minimal 4 sahabat beliau. Dan kalau kita lihat, Sufyan bin Abdullah Zakafi dan juga Abdullah bin Umar bilang seperti itu. Waktu minta nasihat, dia bilang, ya Rasulullah SAW, pesankan kepada satu pesan yang singkat. Jadi kadang kalau kita, waktu kita terbatas, di antara pesan yang singkat, tapi bisa telah mewakili banyak masalah, adalah jangan marah saja. Ya, itu saya kita pesankan, jangan marah. Dan kalau kita lihat pertanyaan Abu Darda, beliau bertanya, ya Rasulullah SAW, tunjukkan aku satu amalan yang menyebabkan aku bisa masuk surga. Ternyata tidak marah menjadi salah satu sebab masuk surga. Dan ini jelas. Allah sendiri ketika menyebutkan sifat orang-orang yang bertakwa, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannah arduha samawati wal ardu uiddatil muttaqin. Salah satu sifatnya adalah wal kadhimina al-ghayr, orang yang bisa menahan kemarahannya, masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan untuk menjauhi murka Allah, sebagaimana pertanyaan Abdullah bin Umar, berikan kepada saya satu nasihat, satu pesan yang dengannya saya jauh dari murka Allah, kemarahan Allah, yaitu jangan marah. Jadi siapa yang tidak mau dimarahi oleh Allah, siapa yang tidak mau dimurkai oleh Allah, maka jangan juga marah. Karena Allah akan menyayangi orang yang menyayangi manusia. Ar-Rahimuna Yarhamuhumur Rahman. Orang yang penyayang, orang yang sayang kepada sesama manusia, itulah yang akan disayangi oleh Ar-Rahman. Siapa Rahman? Allah Subhanahu wa taala. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak sayang, maka tidak akan disayangi. Jadi jemaah sekalian, ini banyak sekali keutamanya nasihat ini. Sebenarnya Nabi kita SAW sangat sering didatangi oleh sahabat untuk minta nasihat. Dan tidak selalu jawabannya la takdob. Tidak selalu jawabannya la takdob. Kadang dengan jawaban-jawaban yang lain. Kadang kerjakan sholat tepat waktunya. Kadang berbakti kepada kedua orang tua. Kadang haji mabrur. Kadang jihad fisabilillah dan seterusnya. Dan ini tentu saja menjelaskan kepada kita bahwa seorang da'i juga mesti jeli melihat persoalan dan mengetahui keadaan objek dakwah kita. Si fulan ini cocoknya apa yang dipesankan. Si fulan ini cocoknya apa yang dipesankan. Dan ini memerlukan kepada seorang da'i kedekatan kepada para objek-objek dakwah. Karena tidak mungkin dia bisa berikan obat yang sesuai kalau dia tidak tahu penyakit dari orang tersebut. Dan da'i adalah tabib. Kita semuanya, da'i-da'i, kita semuanya ini adalah tabib, dokter-dokter hati. Maka sebelum kita berikan obat, kita mesti tahu dulu apa penyakit dari orang yang sedang datang ini, orang yang datang untuk meminta obat ini, terapi ini. Kita lihat Nabi kita SAW tidak bertanya apa sebenarnya masalahmu, beliau langsung sampaikan. Karena beliau tahu, beliau dekat dengan sahabat, tahu si fulan cocoknya ini. Dan tentu saja juga beliau adalah seorang Nabi yang mendapatkan wahyu. Sehingga kadang, sebagaimana ketika Nawas bin Sam'an datang, belum mengutarakan maksudnya, Nawas bin Sam'an langsung, ya, Nabi kita SAW langsung mengatakan kepada Nawas bin Sam'an, kamu datang ini untuk bertanya tentang kebaikan dan keburukan. Lalu beliau mengatakan, iya betul wahai Rasulullah. Jadi memang di samping beliau mendapatkan wahyu memang, tapi beliau juga memang ya selalu memberikan terapi yang tepat karena kedekatan beliau kepada objek-objek dakwah. Jemaah sekalian, berarti pesan ini disesuaikan dengan keadaan orang tersebut. Hal yang perlu untuk kita perhatikan di sini adalah ketika Nabi SAW mengatakan la taqdab, jangan marah. Orang ini mengulangi 3 kali. Berarti jemaah sekalian, bisa saja ya kita minta berkali-kali nasihat. Artinya seakan-akan kita mengatakan, ya insya Allah saya sudah siap. Ya, satu pesan, tidak marah, insya Allah saya siap. Ada lagi? Aus ini, masih ada lagi? Jadi boleh gitu ya, kita minta berkali-kali. Tapi kita yang dimintai nasihat, tidak harus menyampaikan 2-3 nasihat sesuai dengan permintaannya. Boleh kita ulang-ulangi nasihat tersebut. Ya, boleh kita ulang-ulangi. Dia minta kembali nasihat, kita bilang, ini saja dulu. Ini saja dulu, ini saja dulu. Sehingga jemaah sekalian, jangan ya, sampai kita bosan kepada nasihat. Ya, kalau ada kita datangi seorang ustaz umpamanya di rumahnya, datang pekan ini, tolong nasihati, itu dia nasihat. Pekan berikutnya, itu lagi, itu yang ini kayaknya cuma itu yang dia tahu. Ya. Cuma tidak ada dia hafal lagi dalil-dalil, cuma itu saja masalah yang dia tahu. Enggak, belum tentu. Mungkin saja dia melihat inilah masalah yang paling mendasar pada diri antum. Seandainya ini sudah antum kerjakan, insya Allah yang lainnya sudah beres semua persoalan. Ya, karena itu kita mesti berprasangka baik. Ya, Nabi SAW ketika diulang-ulangi permintaannya, farad dada mirakan, beliau mengatakan, la taqdab, la taqdab. Ya, jangan marah, jangan marah. Apa maksudnya sebenarnya jangan marah, jemaah sekalian? Kata ulama kita, kata-kata jangan marah bukan berarti hilangkan sifat marah pada dirimu. Atau hilangkan ya modal untuk marah pada dirimu. Ya. Karena marah itu suatu sifat yang sudah ada pada diri setiap kita, tidak perlu dienyahkan sama sekali. Tidak harus kita cabut dan hilangkan dari diri kita. Karena al-ghadab kadang juga dibutuhkan. Nabi kita SAW juga kadang marah, ya, sebagaimana yang sudah pernah kita bahas. Bahkan Allah sendiri marah. Ya. Di surat pertama saja, kita membaca, ghairil, apa? Maghdub. Maghdub dari kata-kata apa? Ghadab, marah. Kita katakan, ya Allah, jauhkanlah aku, tunjukkan aku jalan lurus, dan jauhkan aku dari jalannya orang yang kamu marahi. Yang kamu murkai, berarti Allah pun marah. Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallu qauman ghadiballahu alaihim. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai kamu angkat menjadi temanmu, walimu orang yang Allah marahi, orang yang Allah murkai. Berarti Allah juga memiliki sifat marah dan murka. Berarti sifat itu perlu juga tetap ada. Cuma yang dimaksudkan di sini adalah marah tidak pada tempatnya. Ya, karena itu la taqdab artinya jangan kamu lampiaskan kemarahanmu pada keadaan yang tidak seharusnya kamu marah di situ. Dan secara umum ya, atau kebanyakannya dalam keadaan-keadaan kita berinteraksi dengan sesama manusia, marah itu tidak perlu. Kita sebaiknya menahan diri, apalagi dengan sesama saudara kita. Karena marah yang cuma dibenarkan marah karena agama Allah Subhanahu wa taala. Adapun marah karena kepentingan pribadi, maka itu marah yang ya seharusnya dihilangkan dari diri kita. Dalam artian kita mesti tahan dan tidak meluapkan emosi dan melampiaskan kemarahan tersebut. Paling tidak jemaah sekalian ya, kata Imam Tabari ya, sebelum terakhir ini Imam Tabari mengatakan apa bahaya marah. Bahaya marah ini dia adalah ummusyarr ya, dia adalah induk dari semua kejahatan. Perlu untuk kita ingatkan, khamr itu minuman keras dikenal dengan apa? Ummul khaba'is, ya. Istilah yang sering kita dengarkan khamr minuman keras itu ummul khaba'is, induknya semua jenis dosa dan kejahatan. Dan sebenarnya apa yang membuat dilarang itu khamr? Di antaranya adalah membuat kita marah dan bermusuhan dengan saudara kita. Innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakum al-adawata wal-bagda'a fil-khamri wal-maisir. Ya Allah, ya kata Allah Subhanahu wa taala, syaitan itu mau memanfaatkan minuman keras itu untuk membuat permusuhan dan kemarahan ya, di antara kalian. Berarti khamar dilarang, salah satu sebabnya adalah karena dengan minum khamar kita saling bertengkar, kita saling baku marah. Berarti marah itu di antara pokok kejahatan, sebab dari begitu banyak jenis kejahatan. Kata Imam Tabari rahimahullahu taala, orang yang marah itu pertama, dia kalau marah mudaratnya dari sisi penampilannya, ya, sisi penampilannya dulu. Karena itu ya ulama kita bilang, kalau kita mau marah ingat-ingat bagaimana kira-kira penampilan kita. Syaitan ketawa, ya, suka kita marah karena syaitan ketawa kita kalau model muka kita sama dengan muka syaitan, ya. Dan syaitan itu mukanya ya jelek, ya, berbeda dengan malaikat, ya. Karena Nabi Yusuf dikatakan seperti malaikat wajahnya, ya, karena lawannya syaitan itu paling jelek wajahnya. Maka syaitan suka kalau kita sama dengan dia. Ya, karena itu kalau kita marah, ingat-ingat penampilan kita ini lagi bermasalah ini, ya, tidak karuan penampilan kita. Kata ulama kita, orang yang marah dan dia marah sama orang yang di bawahnya, maka akan merah padam wajahnya. Ya, syaitan yang memang munculkan. Tapi kalau dia marah, tapi orang yang dia mau marah adalah orang yang di atasnya, ya, kata Imam Tabari, maka justru berubah menjadi pucat wajahnya. Dia mau marah tapi takut, ya, tidak bisa dilampiaskan kemarahannya. Jadi wajahnya tidak jadi merah, tapi justru menguning, pucat, ya. Dan kalau yang dia mau marahi ini, kata Imam Tabari, adalah temannya, bukan juga orang yang di atas, bukan juga orang yang di bawahnya, maka akan bercampur itu antara merah dan kuning, ya. Jadi kadang marah, ya, merah padam, kadang pucat, ya. Allah alam, antum perhatikanlah kalau ada yang marah, ya. Begitu kata Imam Tabari, dan ini juga dikutip oleh Imam Ghazali dalam Ihya'nya. Jadi dari sisi penampilan sudah membuat masalah, ya. Kemudian dari kata beliau, dari sisi hati, orang yang marah maka akan banyak penyakit-penyakit hati, kedengkian, ya, dan seterusnya. Jadi wajahnya, penampilannya, lalu hatinya. Dan perbuatan, dan lisan, kata beliau, lisan, orang yang marah akan mengomel-ngomel terus, akan menggibah, akan mencaci maki, padahal itu adalah sifat yang sangat dibenci. Dan perbuatan, orang yang marah, kata beliau, akan menyakiti saudaranya. Dan kalau dia tidak dapat saudaranya itu, ya, kata Imam Tabari, dia akan sembarang yang dia pukul, ya, temboklah, ya, atau alat pecah belah atau apa saja, ya, dan dia yang merugi sendiri. Jadi tidak ada kebaikan dari sifat marah yang tidak pada tempatnya. Dan jemaah sekalian, kan itulah kata-kata la taqdab, jangan marah, artinya kita mengusahakan memiliki benteng untuk tidak marah, ya. Sebagai penutup, di antara benteng, ya, untuk kita tidak memiliki sifat marah, ya, tidak pada tempatnya, dan bisa menahan rasa marah kita agar tidak ditumpahkan, tidak dilampiaskan, tidak pada tempatnya, pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena lagi-lagi ini persoalan taufik dan hidayah. Kita berdoa kepada Allah agar bisa marah pada waktunya dan tidak marah pada waktu yang sebenarnya tidak boleh kita marah atau bukan saatnya kita marah. Yang kedua, jamaskan banyak berzikir kepada Allah. Orang yang banyak berzikir kepada Allah hatinya tenang. Ya, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Kalau hati tenang, maka insyaallah sifat marah yang hati yang tidak tepat pada tempatnya itu tidak akan muncul. Yang ketiga, jamaah sekalian, ta'awuz. Ya. Kita dianjurkan mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi di antara tempat ucapan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, di samping memulai membaca Al-Quran, ya, ta'awuz juga tempatnya adalah pada saat kita sedang marah. Ya, dan itu disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya, ketika dalam hadis Bukhari Muslim, ketika ada dua orang yang berkelahi, lalu Rasulullah mengatakan seandainya dia mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, akan hilang rasa marahnya itu. Dan juga dalam hadis yang lainnya, ya, disebutkan bahwa mengubah posisi. Ya, mengubah posisi. Kalau berdiri, maka duduk. Kalau duduk, berbaring. Ya. Kalau berjalan, diam. Ya. Tidak ada hadisnya seperti itu. Tapi yang hadisnya adalah, kalau berdiri, duduk. Kalau duduk, berbaring. Tapi itu bisa diteruskan. Ya, artinya merubah posisi, karena merubah posisi itu, ya, orang yang berdiri, duduk. Berarti kalau orang berdiri, memang lebih mudah untuk melampiaskan kemarahannya. Maka orang juga yang sedang berjalan, maka dia berhenti agar dia tidak punya kesempatan untuk melampiaskan kemarahannya. Merubah posisi. Dan yang paling terakhir mungkin, ya, yang sering disebutkan oleh ulama kita adalah berwudu. Ya, berwudu. Karena marah datang dari syaitan, dan wudu itu akan mematikan, ya, atau memadamkan api-api kemarahan. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan wudu juga mematikan, memadamkan api-api kemaksiatan. Ya, dan maka tidak pada tempatnya juga termasuk maksiat yang perlu dijauhkan. Ya, ada juga hadis Muawiyah yang mengatakan mandi, tapi hadisnya lemah. Ya, tapi ya, insyaallah kalau sekedar wudu sudah cukup ya untuk bisa menghilangkan kemarahan tersebut. Sekian ini jemaah sekalian, Allahu taala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita sifat-sifat yang mulia dan menjauhkan dari kita sifat-sifat yang tercela. Hadanallahu wa iyyakum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar.